بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسان رحمه الله تعالى قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلمه وَيَزُوزُ دَمُّهَا بِمَعْنَى لَا أَظُنُّهُ. Ini dari perkataannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Aro bisa dipatahkan hamzanya, bisa didomma dengan dibaca la uro. Kalau la aro maknanya la a'lamu, atau ma aro maknanya ma a'lamu, atau la a'lamu. Bisa juga dibaca dengan hamzah di dhamma, la uro bimakna la adunnu, atau ma uro bimakna la adunnu. Jadi, aku tidak mengetahui orang yang melakukan hal tersebut ada bagi dia di sisi Allah suatu bagian. Maknanya, tidak punya bagian sama sekali di Allah Ta'ala yang menulis Abu Jad dan melihat dalam perbintangan dengan tujuan untuk mengetahui ilmu gaib dengan ilmu perbintangan. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan wa kitabatu abijat wa ta'allumuha liman yatta'i biha ilmal ghaibi walladhi yusamma ilmal harf. Biasanya dari orang-orang yang memiliki pelajaran ataupun mempelajari perkara ini pakai tok-tok, jim-jim, dan yang semisalnya itu. Ada tok-tok, jim, dan semisalnya. Dikasih garis-garis. Lalu dilipat di kertas. Kadang dibungkus dengan kain, dijahit. Nah itu kadang untuk tolak balak. Dan ini termasuk ilmu sihir. Maka dikatakan di situ menulis Abu Jad dan mempelajarinya bagi orang yang mengaku-ngaku dengan tulisan tersebut untuk mengetahui ilmu ghaib. Waladhi sama ilmal harf, itulah yang disebut dengan ilmu huruf, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan huruf itu ada maknanya masing-masing. Maka ada huruf tok, tok, jim, jim ditulis oleh mereka itu memiliki makna tersendiri. Dan makna ini enggak pernah disebutkan oleh alulugho yang muktabar. Ya, enggak ada dari alul bahasa yang memiliki kitab-kitab yang seperti Qamus Muhit, Mu'jamul Wasit, Lisanul Arab dan yang lainnya, menyebutkan tentang makna to, to, jim, jim dan semisalnya. Enggak ada. Yang terkhusus dengan dikenal mengetahui makna huruf-huruf tadi, ini mereka-mereka orang-orang yang mempelajari ilmu perdukunan. Maka itulah yang dikatakan wawalladzi ja'a fi al-wa'id. Ilmu huruf yang itu maksudnya untuk mempelajari ilmu ghaib itu datang di dalamnya ancaman. Ya ini karena termasuk dari ilmu-ilmu perdukunan dan ilmu sihir. Dalam catatan kaki dilihat nomor 1 di bawah. Wayansibuhu. Damirhu ini kembali kepada ilmu harf tadi. Di antaranya adalah abjad. Yang menisbatkannya yakni orang-orang yang dikenal dengan para dajjal. Para pendusta. Al-musyrikun, orang-orang musyrik. Mereka menisbatkan ilmu tadi kepada ila Ja'far As-Sadiq. Dari keturunannya Ali bin Abi Thalib. Walahum bidzalika kalamun katsir fi muntahal kufr. Mereka para dajjalun, para musyrikun memiliki dalam istilah-istilah huruf tadi memiliki banyak percakapan yang sangat luas, tapi fi muntahal kufur, dalam puncak kekufuran, muntah puncak ujung kekufuran, kufur yang paling terang gamblang, itu namanya muntahal kufur, kekufuran yang paling terang, yang paling mentok terang jelasnya kufuran tersebut. Dan ini mendunia penggunaan huruf-huruf yang dikenal dengan huruf tersebut untuk mengetahui ilmu gaib dan yang semisalnya. Sejak dulu kita sering mendapatkan itu, bungkusan-bungkusan itu nanti ketika kita buka ternyata ada huruf-huruf tersebut dan dikasih garis-garis. Ini biasanya kiai yang memiliki kepandaian dalam ini, kiai. Tapi karena kadang dia tinggalnya di sekitar masjid, kadang mungkin punya pesantren, punya murid banyak, maka banyak manusia yang bodoh tertipu tentang keadaan dia. Yang hakikatnya dia adalah dajjal, musyrik kafir. Tapi karena kebodohan kaum muslimin tentang akidah mereka, ini dianggapnya perkara-perkara yang tidak menyentuh hati untuk mengingkarinya. Kecuali di sisi para muwahidin, al-tauhid, hal tersebut sangat besar, sangat membahayakan. Wadhahir annahu min wad'ir rafidah. Dan yang zahir bahwasanya ilmu yang dikenal dengan ilmu huruf tadi, min wad'ir rafidah, dari bikinannya rafidah, yang dikenal syiah. Syiah yang ekstrim. Alladzina istajabu li salafihim al-yahud fa'amalu fi adam bi hadmil Islam kulla mu'awwalin. Rafidah yang mereka itu menyambut, ya kan, seruannya salaf-salaf mereka, pendahulu mereka dari kalangan Yahud. Maka mereka membuat suatu usaha untuk menghancurkan Islam dari kullu, dari segala segi, dari seluruh sisi. Tapi yang sangat disayangkan karena kebodohan kaum muslimin dari para penguasa yang mereka menisbatkan diri kepada Islam, dari para wazir, para menteri, karena bodohnya mereka tentang Islam yang benar. Syiar Wafidah ini hidup di suatu negeri yang di sana mayoritas kaum muslimin dibiarkan hidup lenggang kangkung tanpa adanya sanksi hukum. Ya kan? Ini yang menyedihkan. Dan mangsa paling utama untuk dihindar adalah orang-orang yang terpelajar di dunia perguruan tinggi, yang mereka rata-rata memiliki IQ yang mencukupi dalam kecerdasan, tapi ditipu karena kebodohan mereka dalam ilmu agama. Maka jangan gampang, ya kan, pede dengan kepandaiannya mempelajari perkara-perkara dunia dalam beberapa perguruan tinggi, ternyata nanti agamanya ikut orang-orang sesat. Dan ini yang paling banyak. Illa man rahimallah. Soal orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita wajib bersyukur atas nikmat yang sangat agung, di mana seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa puas dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang sahih yang benar dari ahlul ilm, baik itu zaman salaf sampai hari kita ini. Baik. Wa amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal. Tertulis di situ ha. Antum punya apa? Jumal, kok jim? Ada pun pelajari abjad untuk tahajji, ilmu hijaiyah, dan mengetahui jumlah-jumlah, maka enggak mengapa. Tentunya bahkan dibutuhkan, siapa yang enggak butuh tentang huruf alif ba ta sa jim kha qaf ila akhirih, baik tulisannya, pengucapannya yang benar, atau menulis huruf-huruf yang dia sukai, huruf yang mungkin lebih bagus, lebih indah dilihat. Ini enggak mengapa. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, qawlu yanduruna bin nujum. Pelajari abjad tadi dan melihat dalam dalam bintang-bintang. Maknanya ya takidun wa ya takiduna annalaha ta'siran. Mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh secara zatnya, memiliki pengaruh dengan sendirinya. Ya kan? Dan ini termasuk syirik dalam ar-rububiyah. Ada bintang tertentu yang mereka lihat, ini tanda keberuntungan, tanda kesialan, dan yang semisalnya. Itu termasuk syirik dalam ar-rububiyah. Ya kan? Dan pembahasan tentang masalah ini telah dikupas panjang lebar dalam kitab kita ini dari awal sampai akhir. Dan kitab-kitab yang lain yang membahas masalah tauhid. Ya kan? Maka enggak lepas dari kalangan kelompok sesat manapun ikut tersinggung dalam perkara dan antaranya Qadariyah, Jabariyah. Ya kan? Kama saya yati di bab tanjim akan datang dalam bab tanjim dab, bab tentang pembahasan ilmu perbintangan. Kalau mereka meyakini adanya pengaruh secara zatnya, itulah kufur, syirik. Wa fi minal fawaid, dalam apa yang telah kita lewati dari matan kitab tauhid ini, dalam bab ini adanya faedah-faedah ini adamul iktirar. Adam mulai getiror. Pemana Adam? Pemananya Adam? Mus'ab. Nah, tidak terpedaya. Maknanya janganlah terpedaya. Enggak boleh orang itu terpedaya dengan bima yu'tahu alal batil. Orang itu enggak boleh terpedaya dengan apa yang telah diberikannya kepada alul batil. Ya kan? Dari takdir kauni, itu berupa takdir kauni yang bukan syar'i, berupa min ma'arifihim wa ulumihim, berupa ilmu-ilmu mereka, pengetahuan-pengetahuan mereka. Ya kan? jangan terpedaya. Kenapa? Karena semuanya adalah kalau kita kembali kepada ilmu tauhid, itu semuanya adalah dari sisi dugaan melulu, prasangka melulu, yang termasuk dari akdabul hadis, cerita, ucapan yang paling bohong, bahkan menisbatkan kepada Allah Ta'ala adanya sekutu baginya. Maka kita enggak boleh terpedaya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada ahlul batil berupa pengetahuan dan ilmu-ilmu yang berbenturan dengan al-haq, dengan kebenaran. Ya kan? Dan siapa yang tidak terpedaya dengan perkara ini? Tentunya orang yang memiliki akal sehat. Dan juga orang yang memiliki ilmu tauhid yang benar. Kalau enggak, kadang akan terkagumkan dan tidak bisa menyalahkan. Cukup dengan demikian sebagai kesesatan. Dolal. Jadi tidak boleh kita terpedaya dengan apa yang diberikan kepada ahlul batil berupa pengetahuan mereka dan ilmu mereka. Kama qala ta'ala, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Maka tatkala datang kepada mereka utusan-utusan yang Allah utus kepada mereka dengan membawa bukti-bukti kebenaran, ternyata kaumnya para rasul ini merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka sebelumnya berupa ilmu-ilmu dunia atau ilmu agama yang menurut mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh rasul yang datang kepada mereka ini. Wah, rasul dulu enggak seperti ini dan semisalnya. Jadi farahu bima indahum minal ilm. Ilmu-ilmu dunia kadang itu sebagai kebanggaan sehingga apa yang dibawa oleh para rasul dengan bukti kebenaran ini ditolak. Wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa haqqa ini adalah ancaman. Ahata. Haqqa ahata. Maka meliputilah mereka apa yang dahulu mereka itu mengecek apa yang dibawa oleh para rasul. Ini azab. Wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi ahata. Demikian. Jadi yang begitu kelakuannya maka tidaklah memadorkan kecuali diri mereka sendiri. Jadi semakin seorang itu merasa bangga dengan ilmu dunianya, ketika datang kebenaran kepada dirinya dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, semakin dia terpuruk, semakin dia menjauh, semakin terpuruk, semakin buruk keadaannya. Dan ini sudah enggak bisa lagi dipungkiri, bahkan setiap orang yang tahu kebenaran mengetahui tentang akibat orang yang menjauh dari kebenaran. Kehidupannya enggak teratur, ucapannya tidak teratur. Maka kalau itu kedudukan-kedudukan dunia ini, ya kan, janganlah menjadi alat untuk menolak kebenaran. Maka itu kita bukan mengajak manusia keluar dari perkara dunia, enggak mungkin. Perkara dunia diantaranya adalah pekerjaan yang mubah, perkara-perkara yang kita butuhkan dari perkendaraan yang mengetahui ya, kebutuhan masalah kendaraan rumah dan yang lainnya. Tapi perkara dunia lah kita gunakan untuk mendekat kepada al-haq. Ini yang harus. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fihi masailu. Dalam bab ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Al-ula, yakni masalah pertama. Al-masalatul ula. Lajtami'u tasdikul kahin ma'al iman bil-Quran. Coba bayangkan, enggak terkumpul. Tidak akan menyatu. Membenarkan dukun bersama iman dengan Al-Quran. Percaya dengan dukun, ini enggak bisa. menyatu, enggak pernah bisa kumpul dengan iman dengan Al-Qur'an. Jadi ketika ada percaya dengan dukun, maka iman dengan Al-Qur'an nyingkir. Kalau iman yang benar dengan Al-Qur'an, maka enggak mungkin membenarkan dukun. Jadi kalau sudah membenarkan dukun, maka iman dengan Al-Qur'an ini enggak akan terwujudkan. Maka enggak boleh enteng. Ya kan? Datang kepada dukun. Kenapa? Karena telah kita lewati faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kenapa yang Allah turunkan kepada Muhammad? Ini Al-Qur'an. Orang yang percaya dengan apa yang diucapkan oleh seorang dukun, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, ini Alkitab. Nah, kalau itu iman dengan Al-Qur'an enggak bisa disatukan dengan mempercayai dukun. Ini ilmu klenek ini, yang orang Jawa bilang ilmu klenek. Hitung-hitungan klenek. Ini sangat berbahaya terhadap imannya seorang dengan Al-Qur'an. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua, at-tasrih bi annahu kufrun. Tasrih bi annahu kufrun. Penegasan bahwasanya tasdikul kahin kufrun. Membenarkan dukun adalah kekufuran. Karena bolehnya menguji itu enggak harus membenarkan. Untuk menguji dukun benar enggak ini orang ini. Setelah itu harus didustakan. Kalau membenarkan sudah itu kufur. Soreh. Tasrihun bi annahu kufrun. Masalah salisah yang ketiga dari masalah-masalah ini, dzikru man tukuhina lahu, penyebutan orang yang didukunkan. Nanti didukunno, orang saya bilang didukunno, artinya tukuhina lahu. Tukuhina itu memakai dukun, atau ada orang yang mencarikan kepada dukun, dia mau, enggak menolak, itu tukuhina lahu. Atau orang yang didukuni, ya kan, memakai dukun. Apa kemarin hukumannya? Laisa min minna, bukan termasuk dari golongan kami, ya kan? Mana kemarin? Laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu ila akhirihi man takahana au tukuhina lahu. Jadi ingesnya bermuamalah dengan dukun ini, baik dia dibantu oleh orang lain dia ridho, sama aja dengan dukunnya, enggak ada beda, ya kan? Tukang ramal atau dikatakan mungkin menurut mereka apa, paranormal dan yang semisalnya, atau dengan bahasa yang lebih halus lagi, orang pinter katanya, ada lebih halus lagi orang tua. Gono-gono wong tua, eh takono nang wong tua. Orang Jawa bilang itu biasanya gitu. Ketika orang itu kena musibah atau barangnya hilang curi orang, mesti takono nang wong tua ta? Ditanyakan pada orang tua enggak? Orang tua maksudnya ya dukun. Itu istilah-istilah yang sudah ma'ruf di pertengahan masyarakat dari kalangan juhal, orang-orang bodoh. Ya kan? Maka itu yang mengupas dan membersihkan syubhat, kerancuan-kerancuan dalam benaknya kaum muslimin. Ini adalah ahlu tauhid. Bagaimana ya khawa? Dan ini orang-orang yang lemah hatinya, dan tanya para wanita. Para wanita yang supaya dia itu sering sangat cinta oleh suaminya, main perdukunan, ya kan? Para pelacur, para pejabat, ya kan? Supaya dicintai oleh atasannya, memiliki hal-hal tersebut. Orang-orang yang hatinya lemah, para pedagang, biar dagangannya langgeng, ya kan? Sampai para pemain bola, pemain tinju, para orang-orang yang terjun dalam dunia olahraga. Ini sangat merata di mana-mana. Pertandingan bola tingkatan nasional bahkan mendunia, ya, menggunakan ilmu-ilmu seperti ini. Jadi dukunnya didatangkan untuk mengendalikan bola tadi. Ya, bola dikendalikan dari dukun, kok enak. Coba dukunnya suruh main, lepak-lepak kayak orang gendeng. Ya kan? Ahlul tauhid melihat orang seperti itu kadang ketawa, kadang sedih. Makanya ahlul bid'ah ini kata Imam Syaukani, qad yubki wa qad yudhik. Kadang menangiskan, kadang mengetawakan. Nah itu. Kadang mengetawakan, bikin orang ketawa. Kadang juga menangiskan, menyedihkan. Betapa jauhnya mereka. Kadang mungkin kadang mengenal keluarga kita. Bagaimana ya khawah? Masalah rabi'ah zikru man tutuyira lahu. Sama aja dengan yang sebelumnya. Penyebutan orang yang, ya kan, diberi pengetahuan tentang hal ini, burung ini mau terbang ke sana, kamu jangan mengarah ke sana, kamu nanti akan celaka. Suaranya begini dan demikian, seperti itu. Seperti orang-orang Jawa yang lata dengan bapak-bapak mereka. Ada ayam berkokok jam 10 malam, wah ini no perawan meteng. Jadi. Ya, perawan meteng, jam 10 malam kok, jam sore sudah ada ayam jantan berkokok. Ini khurafatnya orang-orang Jawa. Ya kan? Mungkin luar Jawa juga, orang-orang selain Jawa pun ada seperti itu. Ya kan? Rata-rata dalam perkumpulan kaum muslimin yang di pertengahan mereka adalah kebodohan yang ada, ya seperti itu. Punya istilah-istilah tersendiri. Semua suku, baik suku Jawa, ya kan, suku Madura, suku Batak dan yang lainnya, suku Melayu, udah merata. Ya kan? Dengan bukti, ya kan, ketika dulu kita sering nonton televisi, baik itu film Cina, film Amerika, semuanya berarti kan sudah mendunia perkara itu. Ya kan? Karena adegan yang mereka terapkan adalah seperti itu, dengan bukti itu adalah sebagai perkara yang merata di dunia ini. Ya. Al-khamisah yang kelima, dzikru man suhira lahu. Penyebutan bagaimana hukumnya orang yang disihirkan. Ada orang lain yang membantu dia untuk mensihir sipulan-sipulan. Sama saja hukumnya seperti yang sebelumnya. Enggak ada beda tukang sihir dengan orang yang mempercaya sihir. Sama aja. Ya kan? As-sadisah yang keenam, dikruman ta'allama abjad. Penyebutan orang yang mempelajari huruf-huruf tadi yang dikenal dengan ilmu huruf. Yang dikenal dengan tok, tok, jim, jim, dal, dal. Nah, dikasih garis-garis. Ini biasanya Pak Yai yang nulis ini. Pak Yai ada jenggotnya, ada serbannya. Ya kan? Ada jubahnya. Biasanya kalau Jumatan itu ke Mekah. Dia di Indonesia. Jumatan ke Mekah. Nah, maksud jamnya podo. Selisih jamnya 4 jam. Nanti datangnya jam 12:30 sudah nyampe rumah. Mekan di. Eh? Ketika Jumat enggak ada ke masjid. Katanya sebenarnya ke Mekah. Padahal Indonesia dengan Saudi sana selesai 4 jam. Di sini jam 12 taruhlah salat Jumat. Ya kan? Di Mekah sana masih jam 8. Belum ada salat Jumat. Nanti jam 1 siang sudah di rumah. Dari mana? Salat Jumat di Mekah. Muridnya, oh Masya Allah, Pak Yai. Ya ini murid sepertinya murid kambing, bukan manusia lagi. Ya kan? Ya, kambing. Kambing sayang sikile mok loro. Ya kan. Buntutnya nak kepala. Gimana buntut kepala? Karena serbannya dipakai di kepala. Jadi buntutnya kambing di kepala. Di kepala. Ya ilaha illallah. Nah. Berarti kan seperti itu. Kalau mungkin darah Saudi sana mungkin jembatannya ke Mekah. Lah wong Pak Yai di Indonesia jembatan ke Mekah nanti jam 12:30 sudah di rumah. Jadi ketika masalah Jumat, enggak ada. nyelinap kemana? Kayak gini pun dipercaya sebagai Pak Ayai. Ya kan? Padahal dia togut menetawagit. Nah itu kadang muridnya bukan sedikit. Ratusan bahkan ribuan. Ya kan? Orang-orang kaya, para pejabat datang ke situ. Semuanya apa? Mendilati ludahnya. Diludahi pun mau. Lebih-lebih lagi kalau ludah sebelum subuh. Paling senang dia. Jadi orang-orang kaya tadi, para pejabat tadi, kalau kasih ludah sebelum subuh, paling senang dia. Itu basin ini. Hai. Karena ini paling ampuh. Hai kan? Ludah sakti. Ya, iyalah. Jadi mau pergi kerja, mau pergi ngantor, mampir dulu ke Pak Yai tadi, setan tadi, minta sangunnya apa? Sangunnya ludah. Wis. Wayem. Ya kan? Ayam setengah mati. Itulah. Jadi orang-orang seperti itu dihormati oleh banyak manusia, tapi pada dasarnya dia adalah himar, keledai. Pakai dasi tapi keledai. Belum tahu, kayak ikan laga. Ngerti ikan laga? Apa? Ya, ikan laga. Orang-orang Medan biasanya suka gitu, punya ikan laga. Tanya apa itu? Dana ini. Ya, kalau di sini mana ada orang main dengan laga? Di Medan sana banyak. Baik. As-sabi'ah dikru al-farq bainal kahin wal arraf. Sesuai penjelasan yang kita lewati, ini adalah mirip-mirip saja. Kahin arraf ini ya tunggale wae dulure wae. Ya kan? Dukun dan tukang ramal ya dulure. Tukang ramal ini mungkin lebih luas cara penerapan ilmu-ilmu batinnya ini, batiniannya ini sangat lebih luas. Ya kan? Bisa garis-garis, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Ini tukang ramal. Kadang mengetahui garis-garis di tangannya seorang, ini tanda mujur. Tahun berapa nanti kamu akan beruntung? Umur berapa kamu nanti akan sukses? Ini semuanya penggoblokan. Penggoblokan terhadap manusia yang akalnya sehat menjadi akalnya enggak berguna lagi. Cuma kadang-kadang orang itu suka ngeledeki para tukang ramal tadi. Bagi mereka yang memang akalnya masih sehat juga ngeledeki. Ya kan? Dibikin guyonan. Bikin bahan ketawaan. Jadi akhirnya selesai dari bab yang kita lewati. Dan kita insya Allah masuk dalam bab baru. Dari kitab-kitab ini. Dan perlu diketahui sebelumnya berkali-kali kita sebutkan. Kita ingatkan. Bahwasanya bab-bab yang akan kita lanjutkan ini semuanya adalah sebagai penjelas dari bab yang pertama. Ya kan, lebih menggamblangkan. Ya. Dan yang paling terpenting bagi kita adalah jangan sampai kita ini muda, lata, anak didik kita, anak keluarga kita, anak-anak kita ini kita bolehkan belajar ke sekolah-sekolah umum yang di situ rata-rata pak guru itu percaya dengan para perdukunan. Lah kok iso anak kita sekolah tempat mereka sekedar apa? Daripada mainan di rumah katanya. Karena kita jauh dari dakwah, jauh dari markis, jauh dari pondok. Terus sementara gak apa-apa lah sekolah dulu untuk SD sampai SMP-nya di tempat-tempat sekolah-sekolah tersebut, baik negeri ataupun swasta. Guru-guru itu loh rata-rata gak pecus akidahnya. Ya, merasa bangga. Kita berjubah, kita berserban setengah betis. Nanti nuntun anak kita pagi-pagi jam 7 kemana? Ke tempat mereka-mereka tadi. Wah, malu kali lah. Sangat malu. Mereka senang sambil mengejek kita, sambil meetingkan mata. Tengok. Sok apik, sok pinter ternyata. Jadi anaknya gak iso. Ya. Maka jangan sekolahkan kepada mereka. Bagusan kasih, belikan layang-layang sama benang. Main-main situ, belikan ayam-ayam kecil untuk mainan. Nanti kalau sudah gede, ya kan, dibawa ke pondok-pondok yang diajarkan di dalamnya akidah yang benar. Itu bagus, lebih bagus. Belikan kambing kecil aja untuk biar belajar di, kasih makan. Kalau di perkotaan ya mungkin bisa dengan cara yang lain. Belajar dengan bikin jajan lumayan, bantu ibunya di rumah. Bikin es lilin aja, anak kecil bisa, umur-umur 4 tahunnya bisa bikin es lilin. Ya. Tinggal plastik tuang-tuang gini, ikat jadi es lilin, jadi uang. Masukkan freezer. Masa gitu aja enggak bisa? Baik. Qala rahimahullah ta'ala babu maja'a fin nusroh. Ini juga sama saja dengan bab yang sebelumnya, pembahasannya lebih menyentuh tentang perkara khusus yaitu nusroh. Terkadang di sini, Rasul Abdurrahman bin Hasan bidomin nun nusroh, bukan nasroh, bukan nisroh, tapi nusroh itu namanya dobet, dipastikan bacaannya biar enggak salah. Kama fil komus, ini komus al-muhid, bacaannya pakai nun di dhamma. Qala Abu Sa'adat, berkata Imam Abu Sa'adat, kitabnya adalah An-Nihaya fi Ghuribil Hadis. An-nusra darbun minal ilat waruqiyah. Nau'un, darbun maknanya nau'un. Nusra itu suatu macam dari pengobatan dan ruqyah. Yu'alaju bihi man yudannu anna bihi ba's anna bihi massan minal jin. Diobati dengan cara nusra tadi terhadap orang yang diduga kuat orang tersebut terkena sentuhan jin. Orang Jawa bilang ketempelan jin. Nah, ketempelan jin. Kesabet jin katanya. Sumiat nusratan. Kenapa nusrat disebut dengan nusrat? Li'annahu yunassaru biha anhuma khomarohu minadga. Ay yuksafu wa yuzalu. Dinamai nusrat. Kenapa nusrat dikatakan nusrat? Karena yunassaru biha. Di. Tansir apa? Di. Pisahkan, dikeluarkan dengan cara itu orang tersebut apa yang menutupi pikirannya berupa penyakit. Khomaro itu menutupi. Maka dikatakan khomer itu kenapa? Dikatakan khomer karena khomer itu menutupi akal. Kenapa khomer dikatakan khomer? Karena khomer itu menutupi akal. Orang yang minum khomer dengan kadar yang memabukkan maka akalnya akan tertutupi. Maka oleh itu kerudung dikatakan khimar. Kerudungnya perempuan dikatakan khimar. Pakai khok, bukan pakai hak. Kalau hak, keledai. Kalau pakai khok, khimar itu kerudung. Kerudungnya perempuan dikatakan khimar. Seperti ruku. Ruku tahu kita untuk sholat khusus. Biasanya ibu-ibu itu kalau pakaiannya tidak sesuai dengan pakaian syar'i, kalau mau ke musala pakai ruku untuk menutupi auratnya ketika sholat kalau di rumah. Nah itu telekung, itu khimar. Jadi khimar itu kerudung, tutup kepala wanita namanya khimar. Mahfum? Apa khimar ini sampai wajah atau tidak? Itu ulama menjelaskan secara bahasa tidak, wajahnya enggak tertutupi. Baik. Jadi apa yang menutupi akalnya berupa obat tadi, berupa penyakit itu di nusroh biar bisa tersingkap. Nah, yunasar tersingkap. Disingkapkan dengan nusroh tadi dari seorang yang diduga ada sentuhan jin, kerasukan jin, apa yang menutupi akalnya berupa berupa penyakit. Dak itu penyakit. Kalau dawa obat. Ayuksafu wa yuzalu. Yunassaru maknanya yuksafu wa yuzalu. Yunassaru maknanya yuksafu wa yuzalu. Begitu. Disingkapkan dan dihilangkan dengan cara nusra. Cuma nusra ini yang caranya syar'i pakai ruqyah Al-Qur'an dan sunnah, ya kan, doa-doa yang masyru', yaitu nusrah syar'iyah. Tapi kalau pakai mantra-mantra, itu namanya apa? Nusrah yang terlarang darinya. Nah, qala al-Hasan, an-nusratu minas sihir. Nah, nusrah termasuk daripada sihir. Waqad nasartu anhu tansiron. Singkap. Pelaku singkap darinya benar-benar tersingkap. Wa minhu dari makna nusrah ada hadis. Mana ini? Fala'alla tibban asobahu. Kayaknya mudah pun bisa jadi ada sihir yang menimpa dirinya. Summa nasarahu, summa nasirhu. Atau summa, nah, summa nasirhu bikul a'udzu birabbin nas, atau summa nasarahu bikul a'udzu birabbin nas gitu. Summa nasarahu. Nasarahu kemudian dinusrah, dihilangkan dengan ayat kul a'udzu birabbin nas, surat kul a'udzu birabbin nas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan semisalnya itu. Ay raqahu, nasarahu maknanya raqahu, diruqyah dengan kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, ya kan, surat Al-Ikhlas dan yang lainnya. Ini ayat-ayat atau surat-surat yang digunakan untuk meruqyah. Ya kan, ruqyah bukan ru'yah. Sering kita dengar kalimat dari kawan kita ini ru'yah. Diru'yah, diru'yah. Bukan diru'yah, diruqyah pakai qaf. Ya kan? Kalau ru'yah itu pakai hamzah, maknanya apa? Dilihat. Ruqyah jamaknya ruqo. Ya kan? Wa qala Ibnu Al-Jauzi an-nusratu halus sihir, hal masdar, halus sihir anil mashhur. Berkata Ibnu Al-Jauzi, nusrah itu adalah hal itu melepaskan. Makanya dikatakan al-babu mahlul, pintu yang terlepas terbuka. Ya kan? Melepaskan sihir dari orang yang tersihir. Wala yakadu yakduru alai illa man ya'rifus sihra. Hampir-hampir saja enggak ada yang mampu untuk melepaskan sihir dari orang yang tersihir kecuali orang yang mengetahui sihir. Memang pelaku sihir itu kadang-kadang memang lebih pinter. Cuma itu enggak boleh dipakai. Karena sudah diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang syar'i berupa ayat Al-Qur'an, berupa doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau dengan apa, dengan perkara-perkara yang dikatakan apa, yang sudah mujarrab, seperti daun bidara 7 ditumbuk, dihaluskan, lalu dituang di air, lalu diruqyah daun bidara tadi itu, dimandikan atau suruh minum, siramkan. Nah, ini perkara-perkara yang sudah mujarrab. Sebagaimana penegasannya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Taib, insyaAllah ini dulu kita cukupkan. Dan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Walhamdulillahirrahmanirrahim.